sejuta mesra yang telah kurasakan. Bagai embun pagi berlalu kala mentari tiba, ingin ku singkapkan tirai di hatimu, penghalang pada tatap mata hatiku. Adakah di sana bintang harapan dambaan kau? Masihkah kini, masihkah kini nada-nada cinta berlagu di hatimu, di hatimu, di hatimu? Adakah kini, adakah kini kata-kata mesra berbisik di hatimu, di hatimu, di hatiku? Kata-kata mesra berbisik di hati.